Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaku rabbakum alladhi khalakakum min nafsin wahidah wa khalaka minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaku allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaku allaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kalamullah ta'ala wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan apa yang kita bahas dari kitab Riqaq min Sahih al-Imam al-Bukhari, yang mana kita telah sampai pada fasal yang ke-10 dari kitab Riqaq ini, yaitu bab ma yuttaqa min fitnatil mali, bab dari apa yang sepantasnya seorang berhati-hati dari fitnah yang berkaitan tentang permasalahan harta. Wa qaulillahi ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan demikian juga apa yang terkait pembahasan ini dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hanyalah harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, itu cobaan, ujian bagi kalian semuanya. Telah kita lalui bersama dari apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dari hadis Ka'ab Ibnu Iyad, dari apa-apa yang berkaitan tentang bab ini, yaitu hadis yang mana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu masing-masing mereka memiliki fitnah, mereka memiliki ujian dan cobaan. Ya. Yang bisa jadi hal tersebut berbeda satu dengan yang lainnya, itu fitnah yang terbesar yang menimpa masing-masing mereka. Sebagaimana yang telah kita singgung, bagaimana Bani Israel, demikian umat-umat yang sebelum kita, ya, dari kalangan Bani Israel, yang mereka binasa disebabkan karena fitnah kaum wanita. Maka sungguh ini termasuk ujian atau fitnah yang menimpa mereka, yang mereka pun akhirnya binasa dengan sebab fitnah wanita, fitnah perempuan tersebut. Walaupun bukan berarti yang seperti itu kemudian luput kepada kita kaum muslimin. Maka fitnah kaum wanita tersebut pun menimpa kita semuanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dari masing-masing umat mereka diuji dengan berbagai fitnah, ya, yang diantara fitnah tersebut menonjol dari kaum yang lainnya atau dari umat yang lainnya, sampai-sampai mereka binasa, Bani Israel tersebut, dengan sebab fitnah kaum wanita. Yang tentunya kita bisa mengambil ibrah dari itu semuanya, agar kita berhati-hati dari hal tersebut. Jangan sampai kita binasa sebagaimana umat-umat sebelum kita. Terkhusus dalam pembahasan ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan wa fitnatu ummati almal. Fitnah umatku adalah apa-apa yang berkaitan tentang permasalahan harta, yaitu fitnah harta. Maka sungguh ini menunjukkan perkara yang sangat besar menimpa umat Islam ini. Sebagai peringatan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita semua berhati-hati dari perkara tersebut. Kita lihat bagaimana fenomena yang ada, berapa banyak orang tidak istiqomah ketika dia mendapatkan fitnah ini. Yang dulunya dia mungkin seorang yang mustaqim di atas jalan Islam, di atas jalan sunnah Rasul bahkan, tapi karena fitnah dunia, fitnah harta, akhirnya dia menyimpang dengan tanpa sadar. Sedikit demi sedikit dia terjerumus dalam fitnah dunia, fitnah harta, sibuk dengan urusan dunia, meninggalkan urusan ta'lim, meninggalkan urusan menuntut ilmu agama Allah yang akan membimbing dirinya dalam kehidupan dunia ini sebenarnya. Sedikit demi sedikit, satu langkah demi langkah yang berikutnya, akhirnya dia mundur dari jalan hidayah. Akhirnya dia terjerumus dalam berbagai perkara-perkara yang na'udzubillah. Ya. Bisa jadi awalnya hanya perkara-perkara maksiat kecil, kemudian setelah itu mengantarkan kepada maksiat besar, yang tidak akan jauh dari maksiat besar tersebut akan bisa na'udzubillah mengantarkan kepada kekufuran. Wal'iyadzubillah. Ikhwani fiddin wa ahwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terkait dengan hadis ini telah disebutkan juga di dalam riwayat yang lainnya, yang bahkan insyaallah akan ada pembahasan secara khusus terkait dengan hadis ini, yaitu terkait di mana yang digambarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam keadaan Bani Adam ketika mereka mendapatkan ujian berupa harta itu. Sebagaimana yang hadis yang kita baca kemarin, yang juga akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam pembahasan khusus, yaitu hadis Abdullah bin Abbas, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyani min malin." Dalam riwayat yang lain disebutkan min dhahabin. Labtagha thalithan. Kalau seandainya seorang hamba itu memiliki dua lembah emas, dua lembah harta, dalam riwayat yang lain dua lembah emas. Labtagha thalithan, maka sungguh dia akan mencari yang ketiganya. Mencari lembah yang ketiga. Kurang dia, merasa kurang, merasa tidak cukup. Ya. Maka demikianlah harta dunia. Ketika seorang mendapatkan itu semuanya tidak akan merasa cukup. Terus diuji dengan kekurangan, terus diuji dengan ketamakan. Ya. Maka orang-orang yang tidak sabar terhadap fitnah tersebut akhirnya menjadi rakus terhadap dunia. Ya. Apa yang dia dapatkan dia tidak bisa syukur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan tidak sabar di dalam menghadapi fitnah tersebut. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari kemudian membawakan hadis di dalam bab ini yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang beliau al-Imam Al-Bukhari, beliau berkata, qala al-Imam Al-Bukhari haddatsani Yahya bin Yusuf akhbarana Abu Bakrin an Abi Husain an Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, beliau berkata, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal qatifati wal khamisati in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar, celaka pada para budak-budak dinar dan dirham. Dinar dan dirham adalah sebagai gambaran terkait masalah harta. Ya, dinar adalah ketika itu adalah sebagai mata uang yang digunakan kaum muslimin atau masyarakat pada zaman ketika itu, ya, dari jenis emas. Demikian juga dirham dari jenis perak. Yang ini adalah sebagai mata uang ketika itu, sebagai an-naqd atau dikatakan an-naqdan, dua mata uang. Wal qatifah, dan demikian juga celaka budak atau hamba al-qatifah. Al-qatifah ini adalah pakaian yang bagus, pakaian yang indah. Wal khamisah, dan demikian juga ya, budak al-khamisah atau di riwayat yang lain disebutkan al-khamilah. Al-qatifah atau al-khamilah yang kita sebutkan tadi, al-qatifah adalah pakaian yang bagus, yang indah. Maka demikian juga al-khamilah disebutkan oleh sebagian para ulama adalah pakaian yang bagus, ya, atau sejenis pakaian tertentu yang harganya mahal. Disebutkan riwayat yang lain, wal khamilah. Wal khamilah itu adalah tempat-tempat tidur yang indah, yang bagus, yang mahal. In u'tiya radiya, kalau dia diberikan harta atau diberikan dari kenikmatan-kenikmatan tersebut, baik berupa dinar, dirham, demikian juga harta yang lainnya dari contoh yang disebutkan tadi, kalau dia diberikan nikmat tersebut, maka dia ridho, dia senang, lapang dadanya. Bahkan mungkin dia merasa bahwasanya ini adalah bentuk keridhaan Allah kepada dirinya. Ketika dia diberikan nikmat, dia menyangka bahwasanya Allah telah ridho kepada dirinya, padahal dirinya adalah senantiasa terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia menyangka bahwasanya dirinya adalah manusia yang diridhai oleh Allah. Sebagai bukti bahwasanya dirinya dalam keadaan yang seperti ini bukan orang-orang yang termasuk bagian yang dipuji sikap mereka tersebut, apa yang disebutkan oleh Nabi yang berikutnya, wa illam yu'ta lam yardha. Kalau tidak diberikan nikmat tersebut, tidak mendapatkan harta, tidak mendapatkan, ya, kemewahan kehidupan dunia, tidak mendapatkan apa yang diharapkan dari kehidupan dunia, dia enggak ridha, enggak suka, benci. Ya. Padahal hakikatnya harta itu semuanya adalah ujian. Allah subhanahu wa ta'ala apabila mencintai suatu kaum, Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Yang pernah kita lalui bersama terkait dengan hadis tersebut. Kalau dia ridho, maka Allah akan ridho kepadanya. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau dia gak suka terhadap apa yang Allah takdirkan kepadanya, dari ujian dan cobaan, mungkin diberikan kemiskinan, diberikan sulit untuk ya mendapatkan apa yang dia harapkan dari usaha dia mencari nafkah mungkin, ya itu adalah bagian dari ujian. Seolah-olah dia enggak suka, benci dia. Maka Allah akan murka kepada hamba tersebut. Yang pernah kita singgung kemarin sebuah ayat yang menggambarkan tentang keberadaan orang-orang munafik. Maka demikian juga orang-orang munafik yang mereka dalam agama mereka penuh dengan keraguan, penuh dengan berbagai syubhat, yang mereka memperturutkan hawa nafsu mereka, yang Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan di dalam ayatnya yang telah kita baca pada kesempatan yang lalu. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia itu ada yang beribadah kepada Allah ala harfin. Apa maknanya ala harfin di sini? Ala tarfin, yaitu beribadah kepada Allah berada di atas tepi suatu tempat. Gambarannya seperti di tepi jurang misalnya. Ya, digambarkan perumpamaannya seperti itu. Dalam keadaan dia tidak kokoh. Agamanya tersebut goyah. Ibadah yang dia kerjakan kepada Allah tidak berada di atas kekokohan, di atas tidak berada di atas ya, keyakinan yang kuat. Sehingga kata para ulama ahli tafsir, apa maknanya ala harfin di sini? Ay ala syak, yaitu mereka beribadah kepada Allah tapi di atas keraguan. Ragu dia dalam agamanya. Penuh dengan syubhat di otaknya. Ketika masuk syubhat, begitu mudah dia terima. Syubhat tentang persamaan agama, bahwasanya semua agama itu benar. Jadi tidak usah ngapling-ngapling surga, kata mereka. Kena masuk juga kepada orang tersebut. Oh iya ya, jadi tidak usah kita ya mau masuk Islam atau enggak Islam, ya sudahlah, enggak usah ngurusi. Syubhat ini. Dia beribadah kepada Allah pun ragu dia. Enggak kokoh dia. Apa di antara sifat orang-orang munafik yang seperti ini, yang dia beribadah di atas keraguan? Ya, di atas perkara-perkara yang meragukan dirinya dari berbagai syubhat, ya, dari berbagai perkara-perkara yang merusak akidahnya bahkan. Mungkin dia yang nampak di hadapan manusia kaum muslimin, termasuk orang-orang muslim, tapi ternyata dia dalam hatinya menyembunyikan keraguan keimanan. Yang jangan diremehkan keraguan dalam keimanan ini, yang sampai-sampai para ulama menyebutkan beberapa derajat tentang kekufuran itu, ada yang namanya kufru syak, kekufuran yang bentuknya itu keraguan dalam agama. Jadi na'udzubillah, jangan sampai seorang hamba ketika ada keraguan dalam dirinya terkait dengan permasalahan agama, kembalikan kepada ahlul ilmi, bertanya kepada mereka. Kemudian jangan hiraukan dari berbagai syubhat. Jangan kemudian malah kulaan syubhat. Ya, mendengar apa sih syubhat hari ini? Info syubhat hari ini. Seolah-olah dia mampu menangkal itu semuanya. Ya, seolah-olah dia bisa membentengi dari berbagai syubhat. Jangan mencoba-coba, hati kita ini lemah dan syubhat itu menyambar. Al-qulubu dha'ifah wa syubhat khattafah. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, apa di antara sifat-sifat orang yang seperti ini keadaannya? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, wa in asabahu khairun itma'an nabih. Kalau dia mendapat kebaikan, dia tenang, murtah. Seolah-olah apa yang dia dapatkan itu adalah menunjukkan Allah ridha kepada dirinya. Wah, ini Allah berarti ridha kepada saya. Berarti apa yang saya kemarin saya bermuamalah dengan riba itu, ya berarti ya tidak apa-apa. Buktinya saya sekarang melimpah apa yang saya dapatkan dari bisnis saya, dari ya pinjam kepada lembaga-lembaga ribawi tadi. Buktinya usaha saya tambah besar. Padahal dia tidak tahu kalau ternyata itu adalah istidraj. Dia tidak sadar kalau itu adalah istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Diulur-ulur, diberikan kesempatan terus biar tambah jauh dia dari Allah. Biar tambah sesat dia dari Allah. Sehingga biar nanti di akhirat dia semakin besar. Dia azab yang dia dapatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian demikian juga di antara sifat yang berikutnya yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Keadaan mereka kaum munafikin. Orang-orang yang beribadah kepada Allah tapi di atas keraguan tadi. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Ketika mereka datang kepadanya fitnah, ketika datang kepadanya mereka ujian, baik ujian terkait dengan masalah hartanya, ditimpa kemiskinan, atau ujian terkait dengan masalah kesehatannya, dia ditimpa sakit yang berkepanjangan, yang tidak sembuh-sembuh mungkin, penyakit yang kronis, atau ditimpa ujian yang lebih besar dari itu, ujian yang berkaitan tentang syubhat, fitnah syubhat, fitnah syahwat, mungkin dia kadang-kadang bisa jadi selamat. Tapi fitnah syubhat tidak ada. Ya. Atau bisa jadi seorang yang selamat dari fitnah syahwat. Tapi sangat sedikit orang yang selamat dari fitnah syubhat. Karena sangat dahsyat fitnah syubhat tersebut. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bisa jadi seorang bisa meninggalkan kemaksiatan. Kemudian dia bisa kemudian beramal saleh. Ya. Tetapi ketika datang kepadanya fitnah syubhat, dia tidak bisa menangkal itu semuanya. Masuk ke dalam kalbunya, merusak keyakinannya, merusak manhajnya. Maka orang yang seperti ini keadaannya, karena dia memang dalam agamanya tersebut ragu. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhih. Maka ketika datang kepadanya fitnah tadi, baik fitnah syahwat maupun syubhat, maka tiba-tiba mereka, orang tersebut terbalik ke belakang. Inqalaba ala wajhih. Yang digambarkan, dikatakan oleh para ulama, irtadda andini. Dia murtad dari agamanya. Na'udzubillah. Tidak bisa menangkal fitnah syubhat. Tidak bisa menangkal adanya fitnah tadi. Bisa jadi seorang diuji dengan fitnah syahwat, langsung dia murtad dari agamanya, bisa. Hanya diberi indomie, urusan makan. Hanya diberikan wanita, mau mengorbankan keimanannya. Hanya diberikan harta kepadanya, dia rela menjual agamanya dengan harga yang rendah. Maka orang yang seperti ini, inqalaba ala wajih. Ai makna irtadda an dini, yaitu dia murtad dari agamanya. Hanya semata-mata mendapatkan fitnah, dia enggak sabar. Kenapa? Karena agamanya enggak kokoh. Dia beribadah kepada Allah dalam di atas keraguan. Maka ini introspeksi kepada kita semuanya, jangan sampai ketika kita memegang agama ini dalam keadaan setengah-setengah, maka kita semakin terus menuntut ilmu agama Allah, mengokohkan keimanan kita, semangat untuk ta'lim, semangat untuk menghadiri majalisul ilmi. Jangan cuma semangat mendengar radio streaming saja. Kadang kita terbalik, sekarang teknologi mudah. Sekarang dimudahkan semua prasarana, sarana dan prasarana. Menghadiri majelis ilmu itu berat. Maka demikianlah ujian juga ini. Semakin mudah dimudahkan manusia, akhirnya semakin, kadang-kadang semakin malas. Semakin manja. Maka hadirnya kita di majelis ilmu tentunya lebih utama daripada kita mendengar radio streaming. Walaupun tidak kita pungkiri bahwasanya itu semua adalah bermanfaat. Tetapi ketika waktunya kita duduk di majelis ilmu, maka kita berusaha untuk hadir. Bersama-sama kita mempelajari kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Membaca kitab para ulama adalah keutamaan yang besar. Sampai ikan yang ada di lautan mendoakan kita semuanya. Para malaikat demikian. Yang Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan as-sakinah, ketenangan, kepada orang yang hadir dalam majelis ilmu. Maka ini adalah bagian dari mengokohkan agama kita, agar kita kokoh ketika menghadapi berbagai fitnah, syahwatnya ataupun syubhatnya. Maka orang yang seperti ini akhirnya enggak sabar ketika mendapatkan fitnah, mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu bukan berarti bukan fitnah, fitnah juga. Perkara-perkara yang dianggap baik, harta, benda, perkara-perkara yang dianggap baik dari sisi dunia itu juga fitnah. Ketika dia mendapatkan yang baik-baik, dia senang. Ketika dia mendapatkan fitnah yang menguji dirinya, dia berbalik ke belakang, murtad dari agamanya. Atau dia menyimpang dari jalan yang lurus karena dia memperturutkan kepada hawa nafsunya. Bisa jadi dulu dia berilmu, mengetahui tentang hak yang dan yang batil, mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Tapi ketika dia memperturutkan hawa nafsunya, akhirnya apa? Akhirnya dia disimpangkan, dia disesatkan di atas ilmunya tersebut. Wah, dulunya dia adalah seorang ustaz, seorang yang tahu ilmu, mana yang benar, mana yang salah. Tapi setelah dia memperturutkan hawa nafsunya, yes, pokoknya saya milih ini karena dia kan, karena ta'assub, karena fanatik buta. Akhirnya apa? Dalam keadaan kondisi yang seperti ini, dia akhirnya tertutup semua apa yang dulu dia ketahui dari kebenaran dan kebatilan. Dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Tidak tahu mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa'ah fa'adallahu allahu ala ilmin. Tidakkah kamu lihat orang yang dia menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah? Maksudnya apa? Sebagai sesuatu yang dia panuti, sesuatu yang dia ikuti. Sehingga dikatakan sebagai apakah kamu melihat kepada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sesembahan, karena hawa nafsunya dia senantiasa ikuti, senantiasa dia turuti, daripada perintah Allah dan Rasulnya dia memperturutkan hawa nafsunya. Semuanya dibangun di atas hawa nafsu. Maka orang yang seperti ini, fa'adallahu allahu ala ilmin. Maka Allah sesatkan orang tersebut di atas apa? Di atas kebodohan? Di atas apa? Di atas ilmu. Di atas ilmu yang dulu dia ketahui. Bukan berarti orang ini tidak tahu. Bukan berarti orang ini adalah tidak berilmu. Maka enggak usah kaget. Loh, dulu dia orang berilmu kok. Masa gimana sih? Kadang-kadang kita heran kok bisa sesat ya. Kok bisa menyimpang ya. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Al-jaza min jinsil amal. Balasan adalah sesuai dengan apa yang dia usahakan. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui itu semuanya, yang rahasia maupun yang nampak. Allah yang maha tahu apa yang ada dalam dada-dada manusia. Sehingga Allah kehendaki dirinya untuk sesat, menyimpang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fenomena yang seperti ini kadang-kadang kita heran ya. Kok bisa ya orang yang berilmu kok? Kadang-kadang gitu. Nah, maka dikatakan oleh para ulama, bukanlah laisal ajabu man dalla kaifa dalla, wa innamal ajabu man naja kaifa naja. Kalau kita mungkin heran ya, kok bisa sesat ya? Gimana kok bisa sesat padahal dia orang berilmu? Kata para ulama, walaisal ajabu man dalla kaifa dalla, bukanlah suatu yang mengherankan orang yang sesat itu bagaimana dia sesat. Ini suatu hal yang biasa, suatu hal yang bagian dari sunnatullah. Ketika seorang dia melanggar syariat Allah, maka Allah akan simpangkan dia dari jalan yang lurus. Allah lebih tahu siapa yang berhak diberikan hidayah dan siapa yang disimpangkan dari jalannya. Bukan suatu yang mengherankan. Kata para ulama, orang yang sesat bagaimana kok bisa sesat ya? Bukan suatu yang mengherankan, kata para ulama. Kalau kita sebagai orang awam, Kita yang heran yang ini ya. Kok bisa sesat ya? Kalau para ulama enggak. Laisal ajabu man dalla kaifa dalla. Bukanlah suatu yang mengherankan seorang yang sesat itu bagaimana mereka sesat? Kenapa? Karena ini sudah disebutkan dalam nas-nas Al-Qur'an. Disebutkan dalam nusus. Ya, dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab-sebab penyimpangan itu sudah disebutkan. Disebabkan karena mengikuti hawa nafsunya, disebabkan karena dia ya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia pun akan mendapatkan balasannya. Tetapi yang mengherankan apa kata para ulama, wa innamal ajabu man naja kaifa naja. Tetapi justru yang mengherankan itu, yang menakjubkan itu adalah orang yang dia selamat, bagaimana dia selamat dari fitnah. Subhanallah. Inilah yang justru menakjubkan. Kalau orang yang sesat, bagaimana dia sesat? Sudah biasa, sudah perkara-perkara yang memang dia dalam kondisi-kondisi seperti itu. Suatu hal yang tidak mengherankan lagi di sisi para ulama. Tetapi yang mengherankan justru orang yang dia bisa selamat dari berbagai fitnah yang datang kepadanya. Bagaimana dia bisa selamat dari fitnah tersebut? Padahal fitnah datang silih berganti. Gelombang badai fitnah terus datang kepada dirinya. Tapi dia tetap kokoh di dalam agamanya. Terus dia menjaga istiqamah di atas agamanya. Ya. Maka sungguh. Ini adalah merupakan perkara yang luar biasa yang sebagai nasihat bagi kita semuanya. Ya. Keberadaan orang-orang yang sesat itu adalah suatu hal yang biasa, bukan sesuatu. Waduh, kasihan ya. Ya memang kasihan. Ya. Tetapi bagaimana sih kok bisa sesat? Masa sih? Kadang-kadang kita mau cari ya benang merahnya itu kadang-kadang. Terus kita mentarik kok bisa sesat? Ya banyak sebabnya. Bisa jadi karena dia bermudah-mudah berteman dengan orang-orang yang menyimpang. Berteman dengan orang-orang yang ahlu syubhat, ya, bermudah-mudah kulaan syubhat tadi. Mungkin dia bersama kita, tapi ya, datang syubhat kepadanya, dikomentari, direspon. Seolah-olah dia dalam kondisi-kondisi tersebut tidak berhati-hati. Tapi yang justru mengherankan adalah bagaimana orang yang selamat itu dia bisa kokoh, bisa selamat dari berbagai fitnah tadi. Maka itu adalah keutamaan dari Allah kepada hamba tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala tentunya akan menolong hamba-hamba yang benar-benar berusaha istiqamah di atas jalannya, mengikhlaskan ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini sudut pandang para ulama terkait dengan orang-orang yang sesat dari jalan Allah. Ya. Kalau kita yang mengherankan justru yang pertama, ya enggak? Kok bisa ya orang berilmu sudah tahu ilmunya kok bisa sesat? Kalau para ulama bukan yang mengherankan, bukan yang kayak gitu. Yang mengherankan justru orang yang selamat kok bisa selamat dari fitnah. Orang yang bisa tetap kokoh ketika datangnya fitnah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka dari sini kita juga bisa mengambil faedah bahwasanya ya mendapatkan hidayah atau menjaga hidayah itu lebih berat daripada kita mencari hidayah. Menjaga setelah kita mendapatkan hidayah itu lebih berat. Istiqamah di atas hidayah itu lebih berat. Ujiannya terus silih berganti. Bisa jadi diuji dengan ya, dengan kurangnya dia dari sisi dunia. Yang dulunya bisnisnya lancar, ketika dia berusaha menghadiri majelis ilmu, sibuk taklim, ya, keuntungan yang dia dapatkan tidak seperti yang kemarin dia dapatkan. Bisa jadi. Bahkan bisa jadi mungkin gulung tikar. Bisa jadi. Maka demikianlah sunnatullah. Orang yang berusaha mengejar ya, bagian dari akhirat. Atau dia berusaha mengejar akhirat Allah Subhanahu wa taala, keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka dia pun akan mendapatkan ujian yang seperti ini. Sisi dunianya pun bisa jadi kurang. Tetapi barakah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut diberikan rezeki yang barakah walaupun sedikit, amal yang barakah, dia senantiasa istiqamah ya, keluarga yang barakah, keluarga diberikan anak-anak keturunan yang saleh dan salihah sebagai aset baginya kelak di akhirat ketika dia sudah meninggal, yang senantiasa mendoakan bagi kedua orang tuanya. Demikian, walaupun apa yang dia dapatkan dari dunia sedikit tapi barokah. Dan sebaliknya, orang yang dia senantiasa mengejar dunia dan dunia, maka demikian juga akhiratnya akan kurang. Akhiratnya akan kurang. Adapun yang pertama tadi, yang mengejar akhirat, dia mungkin berkurang dari sisi dunia, tapi dunianya pun barakah. Dia diberikan jalan keluar yang terbaik ketika mendapatkan kesulitan, karena dia bertakwa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diberikan rezeki dari sisi yang dia tidak sangka. Mungkin dia usahanya dari suatu bidang tertentu, tapi ternyata dapat rezeki dari sisi bidang yang lainnya. Maka demikianlah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya, yang mereka memang benar-benar takwa kepada Allah, mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, terkait dengan makna ta'isa di sini, dan disebutkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwasanya makna ta'isa di sini disebutkan oleh Al-Hafidz, al-muradu bihi halak, yaitu binasa dia. Hamba dinar dan dirham tersebut binasa dia. Sebagian menyebutkan bahwasanya makna ta'isa di sini adalah fata'san, yaitu apa? Maknanya di sini adalah doa kejelekan kepadanya, mendapatkan kerugian, mendapatkan kebinasaan. Ini yang menyebutkan siapa? Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penyebutan abdud dinar. Kenapa di sini disebutkan dengan abad? Yang artinya abad adalah budak atau hamba, sahaya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ay talibuhu al-haris ala jam'ihi al-qa'im ala hifdhihi. Faka'annahu lidzalika khadimuhu wa 'abduhu. Orang ini adalah orang yang sangat semangat luar biasa untuk mengumpulkan harta tersebut. Rakus, tamak terhadap harta dan menjaganya. Dia menyangka bahwasanya hartanya tersebut akan mengengkalkan dirinya bahkan. Faka'annahu lidzalika khadimuhu wa 'abduhu. Maka seolah-olah dirinya itu kepada harta-harta tadi adalah pelayannya dan budaknya. Sehingga dikatakan apa? Binasa, hamba dinar dan dirham. Sehingga dia seolah-olah seorang yang menghamba terus menghamba kepada harta tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, waqad arada al-mu'allif li hadzal hadits an yatabayyan anna minan nasi may ya'budud dunya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya yang dimaukan oleh al-mu'allif, yaitu ini adalah pada dasarnya sebenarnya adalah disebutkan juga dalam kitab yang lainnya. Syekh Ibnu Utsaimin ketika menyebutkan ini dalam Syarah Riyadhus Shalihin, atau dalam disebutkan di sini adalah dalam Majmu' Rasail Syekh Ibnu Utsaimin, bahwasanya hadis ini menjelaskan bahwa sanya di antara manusia itu ada yang menyembah dunia. Ayatadallalu laha wa yahdha'u laha. Dia tunduk merendahkan diri terhadap dunia tadi. Sehingga digambarkan apa? Hamba budaknya dunia atau hamba budaknya dinar dan dirham tadi. Watakunu ma'nahu wa ghayatuhu fayaghdabu idza faqadat wa yarda idza wajadat. Maka dia itu sangat sangat tunduk kepada dunia tadi, dan dia benci apabila dunia tersebut luput darinya, pergi darinya, dan dia ridho ketika dia mendapatkan dunia. Walihada sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min hada sya'nuh abdan laha. Maka oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang seperti ini keadaannya sebagai hamba terhadap harta-harta tersebut. Wa hadza man ya'ni bi jam'il mal min adh-dhahabi wal fiddah bi 'amalihi fid dunya. Maka yang dimaksud di sini adalah orang yang mengumpulkan harta dari emas dan perak, tetapi tujuannya adalah itu semuanya untuk tujuan dunia, bukan dalam rangka sebagai jalan untuk mendapatkan keridhaan di sisi Allah di akhirat kelak. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai muhasabah, sebagai introspeksi bagi kita semuanya, bagi nasihat bagi kita semuanya, agar menjadikan harta yang kita dapatkan, apa yang kita dapatkan di dunia ini, semuanya sebagai wasilah untuk menegakkan diri kita beribadah kepada Allah, mengharapkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan pada apa yang kita sampaikan sampai di sini, dan insyaallah semoga kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya biidznillahi subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.